mayat duduk depan. Contohnya kita ni ngadap kiblat nak sembahyang wali, mayat ada di mana? Mayat ada di pegang. Nah, maka mayat belakang kita tak ada masalah kita sembahyang wali. Kalau mayat boleh lari sedih, mesti bubuh depan. Jadi mayat bubuh belakang. Yang boleh mayat duduk belakang kita, kita ngadap ni, ni mayat sembahyang wali. Duduk di pemuda pegang, duduk di apa benda ni, mesin. Nah, belakang lah. Nah, tak apa tu. Mayat-mayat roi. Mayat roi ni jauh mana tu? Tak kira jauh. Sukar kita nak pergi. Tak ada sebut dalam hati, jauh mana? Berapa kilometer, berapa batu tak ada sebut. Walaupun dekat, dari nak pergi. Mayat roi boleh. Dekat dia ada ni apa benda ni. Ni kat Kalimantan, apa benda? Ikan makor. Haa, tanya lupur. Tapi dari nanti, station change. Tak gerak berasa. Ataupun banjir. Haa, boleh mayat lagi. Atau duduk belakang rumah. Mayat belakang rumah je. Nah, orang makan mayat belakang. Dah lelah rumah ha. Kita duduk depan dia, mayat duduk tak belakang. Tak apa kita nak pergi mayat lagi. Boleh. Kerana kita dengan rumah dia, tak boleh nak pergi. Kalau jalan biasa adat-adat boleh pergi. Dah belakang rumah tak ada lagi. Mayan jasak. Dah. Jauh dia. Tapi kita tak boleh turun. Tak boleh gerak. Kena angin. Mayan buat belakang je. Kita duduk tahu rumah. Boleh mayan lagi. Atau kita segar-megar. Nek. Mayan kaki. Nah. Tapi antara rumah kita dengan belakang juga tu tak mayan-mayan. Ada lima dekor selepas. Dia main dia tu, wow, gitu. Tak, ha, jadi kalau kita tunggu kau nak pergi mayat-mayat, jadi dua mayat. Jadi melorak nyawa tak kalau tak pergi? Melorak nyawa, bang. Ha, bila melorak nyawa, boleh mayat-mayat, walaupun mayat belakang rumah. Kalian tunggu, bang tanya kita. Tak, ha. Kita buat contoh lima, kan kita tahu dia tanya, kalau lalu uluk, mana gila lah, benda orang melorak. Ulu jangan ulu kecil. Tak apa main yang kena. Ulu kecil ada jago. Tak boleh lah ulu besar. Anak pada. Tak kira lah. Siap lah dengan binatang lain. Rima kor, rima belang, singa. Terminator tu anda. Bermula waktu semayang-mayang itu tunjuk perkara. Jadi mayat kena letak depan. Depan ni sunat maknanya mayat. Abang lelaki tu imam duduk kat kepala. Berpuang Tuk Iman duduk dekat pinggang mayat. Tiba-tiba sadar Tuk Iman duduk dekat pandai mayat puang. Mayat laki pula esokkan dia duduk kat pinggang. Tuk Iman pening. Sebenarnya kena ulang balik. Tak payah tau. Kerana tu bukan syarat untuk semayat. Itu sunat. Barang sunat saja. Macam sunat semayat pakai serban. Jadi tidak akan ada masalah. Oh, faham. Orang pakai boleh pandai pakai serban. Sunat mayang pakai baju putih. Kita mayang pakai baju hijau. Tak ada masalah. Dah. Baik, bermula rukun semayang mayang itu tunduk. Waktu pun rukun waktu derang. Pertama niat, iaitu jika ada mayang itu laki-laki yang besar, demikian takbir. Sadi ada hadal mayit arba'a takbiratin farubah jibayah. Lillahi ta'ala Allahu Akbar makmuman atau imaman. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan jika ada mayat itu perempuan yang besar, yang dewasa, maka dikatanya musalli ala hadihil mayyit, akan ganti ala hadihil mayyit. Atau ia kanak-kanak laki-laki, maka dikata ala hadat tibli. Atau kanak-kanak perempuan dikatanya ala hadihil tibla, akan ganti ala hadal mayyit. Baik. Dia kata kalau mayat itu perempuan, mayat itu lelaki dewasa, kita takbir Allah dalam hati usalli ala hadal mayyit. Kalau mayat ini perempuan, Allah usalli ala hadal mayyit. Ha? Itu bagi orang Arab lah, dia niat pakai Arab. Dan kita orang Melayu tak menjadi masalah niat mayat-mayat dalam masalah lelaki puan. Kita mayat pun ni Allah aku mayangkan mayat ini. Sudah. Mayat ini lelaki, mayat ini puan boleh lelaki. Ha? Allah aku mayangkan mayat ini. Atau aku mayang atas mayat ini. Mayat ini puan lelaki boleh lelaki. Dah. Mayat tu budak-budak kecil.

korban ke luar negara, pergi Sudan, Kemboja, Thailand. Dan kanyat korban mesti di depan binatang korban. Dan melihat darah keluar dari binatang korban tersebut. Dan kita tak buat apa-apa di sana kena jauh. Adakah kita dapat pahala korban atau pahala sedekah? Minta penjelasan. Dia kata ada orang pertikai bila kita korban di Kemboja, korban di Sudan, tidak sah korban kita. Kerana kita tak tengok darah tupak dan kita tidak niat macam lembu nak semelih. Dengar boleh. Bila masih sah kita berniat, iaitu bila kita telah membeli lembu. Baru sah kita berniat. Kata CCK 5544 sila alih dengan segera atas kecemasan. CCK 5544. Ha. Kita beli sekarang lembu, sekarang ni boleh kita niat dah. Dah bila nak terbang, 20 hari lagi. Sah dah. Faham tak? Nah? Ha. Cuma sunat niat ketika nak sembelih. Bukan wajib niat. Niat salah faham? Niat. Dia kata tak sah. Niat sembelih di Kemboja. Kerana masih nak sembelih tu kita kena niat. Bukan. Sunat bagi niat masih nak sembelih. Sah niat setelah milik kita lembu tu. Bila milik kita dah, tak ada lembu duduk lah kandang. Lembu duduk naik samping. Lembu duduk bomoh. Naik atas kaki. Oh, kita dah. So. Yang tak sah niat, lembu dah beli lagi. Tengok dah. Dah akan jual beli lagi. Nampak tak? Eh? Lama-lama tu 40 ekor ada sekor kita kenal lagi tapi dah tahu ada sekor lagi niat tidak sah. Bayar dah dan susu dah tu dalam lembu kita walaupun kita tak pegang lagi lembu sah dah niat. Tuan lembu kata hak ni kau tak apa entah kau pokok kau kuning dah tak tu kau tanduk biru sah kadang tu sekor je tanduk biru orang lain tanduk hijau betul leh sah dah leh. Kemudian budak kena tengok tupuk narok. Ha, dengar boleh. Ini lagi salah. Tak wajib tengok semelih. Sunat tengok semelih. Siapa maksud korban? Yang pertama sekali sunat, tuan korban semelih sendiri. Sama ada laki-laki atau perempuan. Cuma kata ulama perempuan makruh semelih. Walaupun lembu tu dia masuk seorang diri dia. Eh? Kan, eh? Kalau perempuan makruh semelih nyata. Nak? Haa. Apa makro? Pasal campur dengan orang lelaki. Lain dia tu orang puan belaka berkepok lembu. Nah, baru ni ada pula. Itu di Pahang. Ni orang puan. Dia papa ni. Seorang diri. Lepok. Papok lembu. Nampak? Dengan ilmu. Nampak? Dengan teknik. Kita sekampung tak lepok ke lembu. Sekampung kata imam ni kekir tu siap tu pergi lelaka. Nampak? Papa tu pergi air sembuh lembu. Oh ni pegang kau lah. Orang pegang pala. Nyek-nyek tiang. TNB tak pala. Lepas tu si macam makro. Dia benci syarok. Menyeksa hayawan korban. Nah. Ha. Jadi siapa yang boleh. Dia sunat boleh diri. Dah boleh. Dah pandai. Wakil boleh. Jadi kalau di Kemboja. Wakil lah. Faham? Saya mewakilkan orang yang menyembelih. Menyembelih hayawan korban saya. Sama sebut hayawan korban. Ada satu bahagian dari 7 bahagian seekor hayawan korban. Sok belaka. Kerana masalah wakil ni yang terbinci tak ada dalam hadis. Ini ijtihad ulama. Faham? Ha. Dekat sangat boleh semelih tapi dia senyum. Tengok darah. Maka tak sunat. Sebab kali tebang juga takut jadi tak sok. Nah. Ha, macam kita melihat binatang kek-kek tak apa, melihat lembu tak boleh siung, tengok darah tu banyak siung, ha, mereka jadi gula dah, kita tak siung apa saja nanti jadi boleh nak, nak apa ni, nak korban luar negeri nak dalam negara, ikut pandang kita berarti orang tak ada ramai orang miskin, nah tak apa nak makan pun tak ada fitis. Maka akhbar juga niat sadaqah dari korban. Kerana tujuan dari korban untuk sadaqah. Bukan untuk pula peti. Nah, kita semelih sini. Dan balik, banyak orang semelih di Kemboja ni. Kenapa? Dia tak makan. Makan mati tak? Makan sunat saja. Kau ada sebab tanya. Banyak beri kat orang sadaqah. Kita semelih kapur. Beri kat orang kilo. Sipang 12 kilo. Nah, itu berlaku ramai. Orang tengah tu dah sah tu. Dia bagi anak beranak saja. Tak ada orang miskin terima. Korbannya. Haba amman surah. Debu yang berterbangan. Dan itu juga korban. Beri pada orang miskin. Dari mentok. Kita dah bagi ke pok sara. Mok sara. Adik su. Mok long. Pok ni. Pok ye. Pok ji.